kamu. Aku mengalah demi pacar barumu. Aku sendiri, engkau bercinta. Dan jangan lupa bahagia. Saat ku tunggu kau menghilang, tiba-tiba kau datang tanpa permisi. Tetap sayang aku bukan terminal cinta. Come on.